kita bisa ikut nyanyi lagi. Ayo panci, panci Indonesia bergoyang. Seramu sing tak tresnani sudah lagu saya. Ayu, tadi yang ngebeat sudah. Sekarang yang campur sari sudah.